Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirun as-sabiqun yawmal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi furidallahu alaihim fakhtalafu fihi fahadanallah fannasulana fihi taba'ul yahud ghadan wa nasyara ba'dahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan rahmat karunia, Allah masih memberikan taufik inayah, Allah masih memberikan kelapangan kita untuk menambah ilmu, Allah masih memberikan kita keluangan waktu untuk membekali diri kita dengan bekal-bekal, dan insyaallah bekal tersebut akan kita gunakan baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Salah satu bentuk bekalan yang insya Allah akan kita kaji pada siang hari ini adalah bekalan untuk hari kemudian, yaitu dengan mengkaji buku Ziyadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Asy-Syawsi. Ziyadul Ma'ad artinya bekalan untuk nanti ketika kita kembali kepadanya kelak ataupun kepada Allah. Mungkin dalam pembahasan untuk hari ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang bagaimana hadi ataupun petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi ataupun masuk ke dalam suatu hari di mana hari tersebut adalah merupakan hari keistimewaan, yaitu hari Jumat. Jadi insya Allah yang akan kita bahas sekarang adalah tentang berbagai keistimewaan hari Jumat seperti mana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada hadis panjang yang saya sampaikan, saya bacakan, dan ini diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim yang artinya nahnul akhirun as-sabiqun, ya, kita adalah umat yang terakhir, artinya umat Muhammad, namun yang pertama dan lebih dahulu di hari kiamat. Hanya saja mereka memang diberi kitab sebelum kita, semestinya ini adalah hari mereka yang difardukan kepada mereka, tetapi mereka telah berselisih paham tentangnya, maka Allah pun menuntun kita kepadanya. Semua orang pada hari ini adalah mengikuti kita, orang-orang Yahudi besok, sedang orang-orang Nasrani lusa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini merupakan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keistimewaan dari hari Jumat. Jadi jelaskan di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyesatkan orang-orang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari Jumat. Ya, seharusnya semua agama, seharusnya semua umat, ya, di dalam agama-agama samawi, mereka mempunyai keistimewaan ataupun seharusnya mereka mengistimewakan hari Jumat. Ya, dan hari Jumat bukan hanya istimewa buat umat Islam saja. Ya, namun seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi, justru orang-orang Yahudi itu mengistimewakan hari Sabtunya. Maka terkenal dengan Yauma Sabatihim, diistilahkan juga dengan Yauma Sabat. Ya, kemudian orang-orang Nasoro atau Nasroni, mereka lebih menyukai hari Ahad. Ya, maka disebut dengan Ahad Suci dan lain sebagainya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada umat Islam, ya. Dan ternyata petunjuk itu dijelaskan ataupun menjelaskan tentang fadilah ataupun keistimewaan hari Jumat. Ya, dan akhirnya, ya, walaupun kita sebagai umat Islam ataupun umat Muhammad yang letak di dalam kurun waktunya di dunia ini adalah yang terakhir, namun nanti ketika di hari kiamat adalah menjadi umat yang paling pertama, ya, paling pertama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, paling pertama untuk mendapatkan kesempatan, ya, ke shiratal mustaqim dan semua di antara kita ataupun umat Islam ataupun umat Muhammad, ya, mereka akan didahulukan dibandingkan dengan umat-umat yang lain nanti ketika di hari kiamat. Ya, kemudian ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi kubidha wa fihi nafkha wa fihi as-sa'aq faqtir fa'aktiru alayya min as-shalah fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya, ini di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya di antara hari-hari, ya, bagi kita adalah hari Jumat, di mana pada hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan. Ya, kemudian juga pada hari Jumat juga Nabi Adam itu diwafatkan. Ya, kemudian juga pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala nantinya, ya, akan disebutkan di sini ditiupkan sang kakala. Ya. Kemudian juga akan terjadi kematian an-nafkhah. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, di dalam asyratus sya'ah di situ ada peniupan sang kakala. Ketika tiupan pertama itu semuanya meninggal. Ya. Kemudian pada tiupan kedua, ya, mereka akhirnya dibangkitkan dalam kondisi yaitu di padang mahsyar, dan itu semuanya terjadi pada hari kiamat, pada hari Jumat. Ya, bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, ya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat juga merupakan yang disebutkan di dalam hadis sahih akan terjadi hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini beberapa dalil ataupun hadis yang menjelaskan tentang bagaimana fadilah hari Jumat. Ya, bahkan di dalam beberapa hadis yang lain yang cukup banyak yang kalau kita bahas, dan di sini Zadul Ma'ad menjelaskan secara detail, ya, tentang fadilah-fadilah tersebut, ya, bahkan diungkapkan di dalam Zadul Ma'ad ada sekitar 30 fadilah hari Jumat. Mungkin saya tidak akan bisa sampaikan seluruhnya, namun insya Allah saya akan sampaikan, uraikan satu persatu, ya, tentang fadilah-fadilah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya langsung masuk saja, kapan sih sebenarnya dimulainya fadilah ataupun ketika kita menghadapi hari Jumat itu sebaiknya kapan kita mempersiapkan ataupun menghadapi hari Jumat tersebut agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, di sini diriwayatkan, ya, bahwasanya di dalam riwayat Ibnu Ishaq, ya, ada nama seorang sahabat, ya, namanya Muhammad bin Abi Umamah Ibnu Sahal bin Hanif, ya, meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya, namanya, nama ayahnya adalah Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya. Dulu ketika beliau bersama ayahnya, ketika ayahnya masuk ataupun mendengar adzan sholat Jumat, maka ayahnya selalu bertanya ataupun selalu mengucapkan Allahumma staghfir li Abi Umamah. Ya. Kemudian anaknya selalu bertanya, ya, wahai ayah, kenapa engkau ketika mendengarkan adzan sholat Jumat selalu engkau mengucapkan Allahumma staghfir li Abi Umamah? Ya. Kemudian ayahnya mengatakan, benar wahai anakku, ya, dulu As'ad adalah orang yang pertama yang mengumpulkan kami di Madinah sebelum kedatangan Nabi di Hazm An-Nabit, ya, pada tanah bebatuan milik Bani Bayadoh, tepatnya di Naqih. Ya, jadi ayahnya dulu, ya, pernah dikumpulkan oleh As'ad, yaitu yang disebut dengan Abu Umamah, ya, di mana saat itu mengumpulkan seluruh sahabat, mengumpulkan seluruh ansor untuk mengumpul di sebuah tempat, dan berkumpulnya itu adalah untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum kehadiran Rasulullah dengan para muhajirin pada saat itu. Ya, sehingga ketika berkumpul 40 orang laki-laki yang disebut dengan jamaah sholat 40 orang laki-laki, ya, ketika sudah berkumpul akhirnya mereka melakukan sholat Jumat. Ya, sehingga Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik tadi mempunyai sejarah sendiri kepada Abu Umamah, sehingga selalu beliau mendoakan Abu Umamah agar diampunkan ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini peristiwa ataupun cerita pertama tentang sholat Jumat dilakukan sebelum datangnya Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, baru pada saat itu ketika hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kemudian Rasulullah meletakkan batu pertama pembangunan masjid untuk para sahabat tersebut. Dan ketika sudah selesai membangun masjid kemudian Rasulullah melakukan sholat Jumat berjamaah, dan itu adalah Jumat pertama di Madinah dengan kehadiran Rasulullah. Namun kalau Jumat pertama sebelum kehadiran Rasulullah itu yang dilakukan oleh Abu Umamah tadi. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana sebaiknya melakukan sholat Jumat. Bahkan beliau mencontohkan tentang khutbahnya, bagaimana menceritakan tentang fadilah-fadilah hari Jumat dan lain sebagainya. Kemudian ini tentang permulaan hari Jumat. Berikutnya, apa diantara keistimewaan hari Jumat tersebut? Ya, diantaranya para ulama di sini banyak berbeda pendapat, karena kalau kita lihat di dalam hadisnya, hari Jumat mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Sampai di kalangan para ulama itu mengatakan menyamakan antara hari Jumat dengan Yaumu Arafah ataupun hari ketika wukuf di Arafah. Ya, tinggal para ulama mereka berselisih pendapat mana yang lebih afdol ataupun yang lebih istimewa antara kedua hari tersebut. Ya, namun di dalam bahasan Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji, di sini dijelaskan tentang beberapa fadilah hari Jumat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika subuh hari pada hari Jumat itu beliau selalu bermulazamah ataupun membaca ayat Al-Qur'an, yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil dan juga membaca surat Ad-Dahr ataupun Hal Ata 'Alal Insani Khinu Minad Dahr Lam Yakun Syai'an Madzkura. Para ulama sepakat bahwasanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat tersebut. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan kalau Alif Lam Mim Tanzil itu lebih menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan oleh hamba Allah ataupun apa yang telah dilakukan oleh umat-umat pada hari-hari sebelumnya. Ya, kemudian di dalam ayat Ad-Dahr ataupun Hal Ata 'Alal Insani Khinu Minad Dahr, di situ disebutkan tentang hari-hari yang akan datang. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaji ataupun membaca pada saat sholat subuh di hari Jumat dengan dua ayat tersebut dengan tujuan. Kemudian ada di antara mungkin disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim tentang beberapa amalan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat ataupun hari Jumat itu mempunyai sholat tersendiri. Artinya ada semacam sujud tambahan. Jadi ketika pagi hari ada semacam sujud tambahan, dan mereka menyebutnya sebagai sujud Jumat. Ya, memang kadang-kadang kita tidak mendengarkan ataupun tidak melihat amalan ini, namun ada sebagian masyarakat yang memahami. Di sini Ibnu Qayyim Zawji meluruskan tentang masalah amalan tersebut, bahwasanya para ulama mereka tidak menyukai ataupun mengkategorikan amalan-amalan tersebut, yaitu yang disebut dengan sujud Jumat, itu merupakan satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, pada saat itu mungkin banyak ya di kalangan para masyarakat ataupun umat yang melihat tentang fadilah sholat Jumat tersebut, maka diperlukan ada sholat tersendiri pagi hari, ya, dan disebut dengan sujud Jumat. Ya, bahkan di kalangan para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi membaca dua surat ini di waktu sholat fajar di hari Jumat karena keduanya berisi berita tentang sesuatu yang pernah terjadi dan yang bakal terjadi pada hari ini. Keduanya mengandung informasi tentang penciptaan Adam, pembicaraan tentang kebangkitan dan waktu penghimpunan seluruh manusia yang semuanya terjadi pada hari Jumat. Ya, kemudian melalui bacaan dua surat ini padanya umat diingatkan akan kejadian-kejadian yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung. Sedangkan sujud hanyalah sampingan, bukan tujuan yang dianjurkan kepada orang yang sholat yang membacanya. Jadi ini salah satu di antara keistimewaan. Jadi ketika melakukan sujud, ya, itu tidak menjadi amalan Rasulullah SAW. Hanya membaca dua surat tersebut. Ya, kemudian keistimewaan kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, dianjurkan kita ketika masuk ataupun di dalam hari Jumat untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktiru minas sholati alaiya yaumal Jum'ah wa lailatil Jum'ah." Perbanyaklah untuk membaca sholat atas Nabi pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Ya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama, ya, dan hadisnya juga sahih. Ya, maka ini menjadi amalan sunnah kita untuk kita lakukan ketika pada hari Jumat. Kemudian diantara keistimewaannya juga, sholat Jumat merupakan fardu Islam yang paling ditekankan dan momen penting pertemuan kaum muslimin. Ya, hari Jumat merupakan momen pertemuan yang agung daripada berbagai aneka pertemuan lainnya, dan nilai fardunya lebih mulia selain pertemuan di hari Arafah. Barang siapa yang meninggalkannya karena menganggapnya sepele, niscaya Allah akan mencap hatinya. Ya, di dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan yaumul jum'ah wa yaumul masjid, yaitu hari tambahan. Ya, bahkan di dalam riwayat disebutkan di situ, ya, kenapa kok disebut dengan yaumul jum'ah yaumul masjid. Ya, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa sebuah cermin. Dan di dalam cermin itu ada titik hitam. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, cermin ini adalah hari Jumat, dan titik hitam di situ adalah, ya, merupakan fadilah ataupun keistimewaan yang diberikan Allah. Ya, dan juga ada waktu di dalam hari Jumat yang kalau seandainya kita memohon pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Jadi ada saatul istijabah. Ada waktu-waktu yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini mungkin nanti akan ada perbedaan pendapat waktunya kapan. Ya, karena hari Jumat kan 12 jam, ya, dari pagi, ya, sampai malam hari. Ya, kemudian keistimewaan keempat, ya, adanya perintah mandi di hari Jumat, dan ini merupakan perintah yang sangat ditekankan. Ya, bahkan sebagian ulama itu mewajibkannya. Ya, jadi wajibnya lebih kuat daripada wajibnya witir, bahkan ada yang menyebutkan bahkan wajibnya lebih wajib dibandingkan dengan bacaan basmalah di dalam sholat. Ya, bahkan wajibnya lebih wajib dibandingkan wudu. Ya, wajibnya wudu karena menyentuh perempuan umpamanya, bahkan wajibnya wudu setelah menyentuh alat kelamin dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang mengatakan wajibnya seperti membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini pendapat para ulama mengenai hukum mandi di dalam sholat Jumat. Bahkan, ya, di dalam ketentuannya itu menyamai ataupun sama cara menjalankan sholat ataupun mandi pada hari Jumat itu seperti mandi junub ataupun janabah, mandi besar. Ya. Kemudian perbedaan pendapat yang tadi disampaikan di dalam Zadul Ma'ad ini ada tiga pendapat. Ada kelompok yang mewajibkannya dan ada yang tidak mewajibkannya. Dan ada yang memberikan perincian, yaitu membedakan antara orang yang mengeluarkan bau yang mesti dihilangkan sehingga menjadi wajib baginya, dan orang yang bebas darinya namun hanya dianjurkan kepadanya. Jadi memang, ya, secara sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang keistimewaan kita melakukan mandi pada hari Jumat. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, kelima, adalah anjuran memakai parfum padanya, ya, memakai wangi-wangian, dan tidak ditentukan wangi-wangian dalam bentuk apa, ya, dan ini merupakan satu penghormatan kita pada Jumat, ya. Kemudian fadilah berikutnya adalah adanya anjuran untuk bersiwak ataupun menggosok gigi. Bersiwak di hari ini memiliki keistimewaan dibandingkan pada hari-hari lain. Keistimewaan ketujuh adalah agar kita mubadaroh, ya, jadi pagi-pagi menuju ke tempat pelaksanaan sholat, ya. Dan kedelapan, adanya anjuran agar menyibukkan diri membaca sholat, zikir, dan baca Al-Quran sehingga imam datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, mungkin untuk fadilah mubadaroh di dalam melakukan sholat tadi, kalau kita lihat, ya, di dalam hadis-hadis yang sangat jelas, ya, di antaranya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang hari Jumat, ya, dimulai segera dia mendahulukan untuk pergi ke masjid, ya, untuk sholat Jumat, kemudian dia berwudu di rumah, ya, kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang makruh apalagi yang haram, ya, bahkan tidak, kalau di dalam hadisnya disebutkan di situ, tidak memisahkan antara dua orang, maksudnya memisahkan di situ tidak mempunyai rasa iri, benci kepada orang lain, kemudian datang ke masjid, ketika datang ke masjid langsung mendekati tempat yang lebih dekat dengan imam, ya, ataupun dekat imam, ya, kemudian memperbanyak sholat di situ, memperbanyak tilawah, ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, tentang keutamaan ketika menunggu imam datang itu diperbanyak ataupun dibolehkan untuk memperbanyak sholat. Ya, ada sebagian ulama yang menyebutkan di situ adalah sholat mutlak, bahkan ada yang menyebutkan sholat tahiyatul masjid, ada yang menyebutkan sholat menjelang atau sholat qobliyah, ya, sebelum kita melakukan sholat zuhur. Ya, kemudian di dalam hadis tersebut sampai imam itu naik. Ya, setelah imam itu naik, kemudian kita tidak ada aktivitas lain kecuali hanya mendengarkan imam, ya, jadi mendengarkan khutbahnya dan sebagainya sampai selesai sholat ataupun selesai khutbah, kemudian sholat Jumat, maka pahala bagi orang yang melakukan hal yang sedemikian, maka pertama dia akan mendapatkan kebaikan seluruh dari sholat Jumat tersebut, ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan al-jum'ah ilal jum'ah kafaru bainahuma idza ustunibal kabair, ya, jadi akan menjadi kafaru, penebus dosa bagi orang yang melakukan sembahyang Jumat dengan cara tersebut, kalau seandainya dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian juga langkah dia dari rumah ke masjid, setiap langkahnya akan diberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan seluruh doanya. Ya, jadi ini ringkasan dari fadilah tentang bagaimana kita melakukan sholat Jumat. Ya, kemudian juga keistimewaan sholat Jumat juga adalah anjuran mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, karena mendengarnya adalah wajib menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan di sini dalam hadis marfu. Ya, barang siapa yang mengatakan pada temannya diam, ya, niscaya tidak akan dapat pahala Jumat baginya. Ya, jadi ketika kita melakukan sholat Jumat kemudian berbicara, imam berbicara, ya, kemudian kita juga berbicara, maka kita akan gugur pahala Jumat kita. Keistimewaan berikutnya, anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah sato'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sama'i yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat al-kahfi di hari Jumat, niscaya memancar untuknya cahaya dari bawah kakinya hingga ke kaki langit yang akan meneranginya di hari kiamat, dan diampunkan untuknya dosa di antara dua Jumat. Jadi subhanallah, ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan hadisnya sahih. Ya, kemudian keistimewaan yang berikutnya, tidak dimakruhkan mengerjakan sholat pada hari itu meskipun tepat di waktu tergelincir matahari. Nah, ada keistimewaan di antara para ulama ya, ataupun di dalam hadis Rasulullah itu, kalau kita melakukan sholat sunnah pada hari-hari biasa ketika tergelincir matahari itu makruh ya, bahkan tidak dibolehkan ya, bahkan termasuk menjadi waktu-waktu yang tidak dibolehkan kita melakukan sholat ya pada waktu matahari tergelincir. Nah, di dalam hadis ini kecuali hari Jumat ya, kecuali hari Jumat ya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau tidak menyukai pelaksanaan sholat di tengah hari kecuali hari Jumat, dan sabdanya mengatakan jahanam itu dinyalakan kecuali pada hari Jumat. Ya, jadi neraka jahanam ya itu akan dinyalakan setiap hari kecuali hari Jumat. Ya, memang kita tidak bisa mengatakan apakah korelasi antara hadis ya tidak dibolehkannya kita melakukan sholat pada waktu matahari tergelincir itu karena dinyalakan api neraka jahanam ya, sementara kalau hari Jumat tidak, itu karena tidak dinyalakan neraka ataupun api neraka jahanam ya, mungkin korelasi tersebut tidak secara langsung, namun dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ya, ketika kita memperbanyak sholat menjelang imam ataupun menjelang khatib datang untuk memperbanyak sholat ya, sehingga kita tidak sempat tahu apakah ini waktunya tergelincir matahari atau tidak ya, karena coba kalau kita bayangkan ketika kita di dalam masjid tidak mungkin kita melihat ke luar begitu bagaimana matahari tergelincir apa ataupun tidak. Jadi ini merupakan tuntutan atau tuntunan dari Rasulullah SAW untuk kita dibolehkan sholat dua rakaat walaupun pada waktu tergelincir matahari. Kemudian untuk pembahasan tentang masalah sholat ataupun sholat pada waktu tergelincir matahari cukup panjang ya, disebutkan di dalam Ibnu Qayyim ataupun di dalam kitab ini ya, bahkan beliau menjelaskan panjang lebar ya tentang pendapat sholat di tengah hari ya, beliau menggolongkan ada 3 pendapat ya, yang mungkin saya tidak akan sampaikan di sini secara keseluruhan. Kemudian fadilah berikutnya ataupun keistimewaan adanya anjuran membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun ya, ataupun membaca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah di dalam sholat Jum'at, karena dulu Rasulullah telah membaca surat tersebut dalam sholat Jum'at seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim ya. Dan di dalam kitab ini Rasulullah SAW dijelaskan ya, Rasulullah membaca padanya surat Al-Jum'ah dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Maka kenapa disunahkan untuk para imam ketika melakukan sholat Jumat untuk membaca Sabbihis marubikal ala ataupun surat al-ghasyiyah. Bahkan di sini juga al-munafikun ada riwayatnya. Kemudian keistimewaan berikutnya, hari Jumat adalah hari raya yang terus terulang di setiap minggu. Ya, dalam sebuah sunan Abu Abdillah bin Majah telah meriwayatkan hadis dari Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Ya, disebutkan di sini sebuah hadis, hari Jumat itu tuan segala hari dan yang paling besar diantaranya di sisi Allah. Di sisinya hari Jumat malah lebih besar daripada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Padanya telah dan akan berlangsung 5 kejadian penting. Padanya Allah telah menciptakan Adam. Padanya Allah telah menurunkan Adam ke bumi. Padanya Allah mewafatkan Adam. Padanya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan memberinya selama tidak meminta sesuatu yang diharamkan. Dan pada hari Jumat juga bakal terjadi kiamat. Tak seorang pun di antara malaikat yang mendekatkan kepada Allah, tidak pula langit, bumi, angin, gunung dan pepohonan, melainkan mereka semua takut terhadap hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi tentang keagungan hari Jumat. Ya, kemudian keistimewaan lain, pada hari ini juga dianjurkan memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Nah, ini juga ya bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memakai pakaian ya, karena kondisi diungkapkan dalam hadis sebelumnya seperti hari raya. Jadi kita mencari ataupun memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Ya, bahkan diungkapkan di sini, siapa yang mandi di hari Jumat dan memakai minyak wangi jika ia punya serta mengenakan pakaian paling bagus yang dimilikinya, kemudian berangkat ke masjid sedang dirinya dalam keadaan tenang hingga sampai di masjid, kemudian ia melaksanakan sholat jika sempat dilakukannya dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam penuh perhatian saat imam datang hingga ia melaksanakan sholat, niscaya baginya ada tebusan untuk dosa-dosa di antara keduanya. Ya, jadi antara Jumat yang kemarin dengan Jumat yang saat ini akan ditebus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini banyak sekali ya tentang masalah pakaian hari Jumat juga. Ya, bahkan diungkapkan di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada halangan bagi salah seorang kamu membeli 2 lembar pakaian untuk hari Jumat selain 2 pakaian kerjanya. Nah, ini diriwayatkan oleh Abi Dawud. Ya, kemudian keistimewaan yang lain, pada hari ini dianjurkan untuk membersihkan dan mengharumkan masjid, ya artinya tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ya, kemudian keistimewaan yang lain, tidak diperbolehkan bepergian di hari Jumat bagi orang yang wajib sholat Jumat setelah masuk waktunya, ya kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Adapun sebelumnya di kalangan ulama terdapat 3 versi pendapat yang semuanya merupakan riwayat yang disampaikan dari Ahmad. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan pendapat ketiga hanya untuk dibolehkan pergi adalah untuk keperluan jihad saja. Mungkin kalau kita membahas tentang kebolehan pergi pada sholat Jumat ataupun pada hari Jumat, sangat banyak sekali pembahasan ataupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Antara dalil yang membolehkan dan dalil yang tidak membolehkan itu cukup panjang lebar. Ya. Namun mungkin kita mengambil di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauzi. Ya, bahkan beliau mengupas tentang kalau seandainya tidak ada keperluan untuk melakukan pepergian pada hari Jumat, ya maka seharusnya tidak melakukan pepergian. Ya, kalaupun umpamanya ada, maka seharusnya juga prioritasnya dilakukan setelah sholat Jumat. Bahkan nanti urgensi ataupun prioritasnya, ya, di situ ada hukum kalau seandainya pepergiannya sebelum hari Jumat ataupun sebelum waktu Jumatan itu datang, dengan ketika waktu Jumat itu sudah muncul ataupun sudah ada, maka di situ juga punya pendapat ataupun punya hukum yang berbeda-beda. Ya, maka sekali lagi ini mungkin menjelaskan pada kita tentang fadilah Jumat, ya, sehingga kita bagaimana bisa mempersiapkan hari Jumat tersebut sebaik mungkin. Kemudian keistimewaan juga bagi yang berjalan menuju ke pelaksanaan sholat, maka setiap langkahnya mengandung pahala setahun puasa berikut qiyamul lailnya. Ini hadis sahih. Ya, jadi kalau kita pergi menuju ke pelaksanaan sholat Jumat, ya maka setiap langkah kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya adalah setahun puasa berikut qiyamul lailnya. Dan ini diriwayatkan, ya, oleh Aus bin Aus. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggauli istrinya dan mandi di hari Jumat, berangkat lebih cepat dan datang lebih awal, lalu mengambil tempat dekat pada imam dan ia mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, niscaya baginya untuk setiap langkahnya yang diayunkan sama dengan pahala puasa setahun dan qiyamul lailnya, dan hal itu amat mudah bagi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Ya, karena ada ungkapan kata-kata lafaz ghassala, ya di situ artinya yang melakukan jima ataupun menggauli istrinya. Jadi mungkin banyak ditafsirkan seperti umpamanya waqi, ya seorang tabi'in menafsirkan tentang ghassala di situ tentang fadilah umpamanya berbuat intim kepada keluarga ataupun kepada istri, ya juga mempunyai keistimewaan. Kemudian keistimewaan berikutnya, neraka jahanam itu dikobarkan setiap hari kecuali hari Jumat. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga padanya terdapat waktu ijabah, yaitu suatu saat yang apabila orang hamba muslim meminta kepada Allah, niscaya dia akan memberikan. Dan di sini banyak perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan waktunya adalah ba'da subuh sampai zawal. Ya, jadi ini mengikuti waktu fadilah pada waktu subuh hari. Kemudian ada yang mengatakan waktunya adalah ketika matahari sudah mulai tergelincir, ya, sehingga selesai dilakukan sholat Jumat. Kemudian ada yang mengatakan waktunya adalah ketika imam naik mimbar ataupun khatib naik mimbar sampai selesainya sholat Jumat. Ada yang mengatakan juga waktu fadilah ataupun waktu yang banyak istijabah adalah pada asar, yaitu pada awakhir, pada akhir-akhir hari, pada hari Jumat. Ya, dan di sini banyak sekali ya pendapat para ulama, ya sampai ada sekitar 11 pendapat ya yang menyebutkan tentang fadilah-fadilah tersebut. Sehingga ada yang mengatakan hampir fadilah sama dengan pembahasan ketika menyebutkan tentang fadilah Lailatul Qadar yang tidak jelas kapan waktunya, malamnya kapan dan lain sebagainya. Ya, namun pesan dari Ibnu Qayyim ya di dalam kitab ini ya untuk supaya kita mendapatkan ataupun bisa optimal memanfaatkan fadilah tersebut, maka mungkin yang sudah jelas hadisnya ya tadi ketika setelah ba'da subuh sampai waktu terbit fajar ya, ataupun dari mulai pelaksanaan sholat subuh ya sampai terbit matahari, artinya dari fajar sampai terbit matahari ini pertama. Kemudian ketika matahari tergelincir ya siang hari ataupun tengah hari sampai selesai sholat Jumat. Ya, kemudian ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lain ketika imam itu sudah naik mimbar ataupun ataupun khatib naik mimbar sampai setelah sholat Jumat. Ya, bahkan di dalam riwayat ya disebutkan as-sa'at bainal khutbatain. Ya, biasanya antara dua khutbah di situ ada waktu sebentar yang disunahkan kita untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tasbih di situ ya. Itu juga merupakan waktu-waktu yang diistijabah. Ya, jadi kita harus mencari ataupun tahari agar mendapatkan waktu-waktu tersebut ya selama masih di dalam hari Jumat. Kemudian keistimewaan berikutnya ada khutbah Jumat ya, kemudian merupakan hari yang dianjurkan supaya berkonsentrasi penuh pada untuk ibadah ya. Kemudian manakala statusnya dalam satu pekan seperti hari raya dalam setahun, sedang hari raya itu meliputi ibadah sholat dan kurban, pada hari Jumat itu hanya ibadah sholat saja, maka Allah pun menjadikan kesegaran menuju masjid padanya sebagai pengganti dari posisi ibadah kurban dan menempati tempatnya. Kalau dilihat ya di dalam Zadul Ma'ad tentang masalah keistimewaan fadilah sholat Jumat, itu disebutkan di sini keistimewaan sampai 30 keistimewaan. Tadi sudah saya sampaikan ya sekitar ada 20 keistimewaan lagi ya diantaranya, dan hadis-hadis yang tadi sudah saya sampaikan itu juga merupakan keistimewaan hari Jumat. Ya, tinggal kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah agar kita mengoptimalkan ya bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi hari Jumat. Ya, mulai dari subuh hari bahkan malam hari tadi disebutkan di dalam riwayat ya, kemudian juga bagaimana kita menjalankan aktivitas kita hari Jumat agar juga kita bisa melakukan persiapan-persiapan tersebut dengan baik. Ya, maka ada sebagian negara itu yang mereka mempunyai sistem liburnya itu bukan satu minggu ya, tetapi justru liburnya kalau kita itu hari Ahad ya, ataupun ada sebagian hari Sabtu, kayak negara-negara di beberapa negara lain ya, seperti di Saudi dan sebagainya, liburnya adalah hari Kamis dan Jumat. Ya, Kamis itu statusnya sama dengan Sabtu. Ada sebagian yang mereka masuk, ada sebagian yang sudah mulai libur. Ya, kemudian libur fullnya itu hari Jumat. Ya, kemudian kalau di Malaysia itu di beberapa wilayah negeri ya, seperti di Kelantan, di Terengganu juga liburnya itu hari Jumat. Mudah-mudahan ya sedikit bekalan ataupun penjelasan oleh Ibnu Qayyim Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'ad ini menjadi tadkirah pengingat kita ya, sehingga kita menjadi bisa menjadikan ini sebagai bekalan untuk kehidupan kita di dunia ini dan untuk persiapan kita nanti di akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku luqouli wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan.